Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Dawa' oleh Imam An-Qayyim al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita membaca tentang perbedaan antara husnudzan, perbedaan antara berbaik sangka dengan al-ghurur, terperdaya, tertipu, maka pasal berikutnya kata beliau rahimallahu ta'ala, faslun fil farqi bainar raja'i wal amani, pasal tentang perbedaan antara pengharapan, wal amani dan angan-angan, harapan dan angan-angan. Qala rahimallahu ta'ala, wa mimma yanbaghi ay'lama anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umurin. Yang semestinya untuk diketahui, yang semestinya untuk diketahui. Nah, mimma yanbaghi ay'lama, yang semestinya untuk diketahui bagi orang yang berharap terhadap sesuatu, bagi orang yang dia berharap terhadap sesuatu, berharap terhadap ampunan Allah, berharap terhadap syurganya Allah, berharap terhadap pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala, berharap terhadap keselamatan, berharap terhadap kesalehan putra-putri kita, berharap terhadap kebaikan keluarga kita, berharap pada diri kita sendiri pula, kebaikan dan yang lain sebagainya, yang harus diketahui. Bagi orang yang berharap kepada sesuatu, maka haruslah pengharapannya itu memenuhi tiga perkara. Haruslah harapan dia memenuhi tiga syarat. Ahaduha, yang pertama, mahabbatun ma yarjuhu, rasa cinta kepada apa yang dia harapkan. Ini yang pertama. Seseorang yang dia berharap kepada sesuatu, maka haruslah memenuhi tiga syarat ini. Yang pertama, adanya rasa cinta, rasa mahabbah, adanya rasa cinta kepada apa yang dia harapkan. Dia mengharapkan keselamatan misalnya, maka dia harus ada rasa cinta terhadap an-najah, keselamatan itu sendiri. Mengharapkan ampunan, maka harus ada rasa cinta terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengharapkan berada di atas jalan kebenaran, maka dia harus cinta kepada al-haq itu sendiri. Nah, ini syarat yang pertama, adanya rasa cinta kepada apa yang dia harapkan. Mahabbatun ma yarjuhu. Asani, syarat yang kedua, khaufuhu min fawatihi, adanya kekhawatiran, adanya kekhawatiran dari tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Adanya kekhawatiran, ketakutan dari atau tidak mendapatkan dari apa yang dia harapkan. Harus ada mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, harus ada kekhawatiran pada diri seorang hamba dari tidak mendapatkan ampunan Allah. Mengharapkan balasan dan pahala, harus ada kekhawatiran pada diri seorang hamba dari tidak mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Asalithu, syarat yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkani, adanya upaya, usaha untuk memperoleh, mendapatkan harapan dia sesuai dengan kemampuannya. Adanya usaha dan upaya untuk mendapatkan harapan, apa yang dia harapkan, sesuai dengan kemampuannya. Inilah tiga syarat yang menunjukkan benarnya harapan seorang hamba. Qala rahimallahu ta'ala, wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min dhalik fahuwa min babil amani. Adapun sebuah harapan yang tidak memenuhi dari ketiga syarat ini, baik satu, dua, atau bahkan semuanya. Adapun harapan yang tidak diiringi dengan tiga perkara ini, maka itu hanya akan menjadi angan-angan. Nah, bukan harapan, tapi angan-angan. Maka yang namanya harapan harus memenuhi tiga syarat yang tadi kita sebutkan. Qala rahimallahu ta'ala, warraja'u syai'un walamani syai'un akhar. Harapan dan angan-angan itu adalah sesuatu yang berbeda. Harapan memiliki definisi sendiri, memiliki kaidah-kaidah sendiri, memiliki batasan-batasan sendiri. Wal amani, demikian juga angan-angan. Nah, itu juga memiliki definisi yang sendiri, batasan-batasan yang sendiri pula, sesuatu yang berbeda, tidak sama antara harapan dan angan-angan. Fa kullu rajin khaifun wasairu ala tariqi idza khafa asra'a sayri makhafatal fawati. Maka setiap orang yang berharap, setiap orang yang memiliki harapan, khaifun, dia akan merasa khawatir, dia akan takut. Wasairu ala tariqi, dan dia akan berjalan menempuh jalan. Idza khafa, apabila dia itu telah takut, maka dia akan menempuh jalan dengan lebih cepat lagi. Makhafatal fawati, dikarenakan dikhawatirkan dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Orang yang memiliki harapan akan memiliki kekhawatiran, ketakutan. Orang yang memiliki kekhawatiran dan ketakutan, maka dia akan mempercepat jalannya, mempercepat jalannya menuju apa yang dia harapkan. Kenapa? Karena dia khawatir akan terluputkan, terlewatkan dari apa yang dia harapkan. Baik, seseorang menanam, contohlah misalnya, menanam sebuah tanaman. Harapan dia bisa memanen hasilnya. Kalau dia betul punya harapan yang seperti itu, maka dia ada kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran jangan-jangan nanti saya gak bisa panen, Jangan-jangan saya enggak bisa memetik buah dari tanaman yang saya tanam. Maka dia akan mempercepat langkahnya. Dipupuk, kemudian disiram, kemudian juga dihilangi tanaman-tanaman yang mengganggu. Kemudian pula dilindungi dengan atau dari gangguan-gangguan hama dan lain sebagainya. Kenapa ada kekhawatiran seperti itu? Nah, makhafatal fawati, dia khawatir dan dia takut terlewatkan dari apa yang dia harapkan. Bukan malah memperlambat. Nah, bukan malah memperlambat atau bahkan membiarkan, menyia-nyiakan, itu namanya bukan harapan. Karena kalau orang punya harapan akan memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Harapan memiliki anak saleh dan salehah misalnya. Ada khaif memiliki kekhawatiran dan ketakutan, jangan-jangan anak saya enggak menjadi anak yang saleh dan salehah. Maka dia akan mempercepat langkahnya. Nah, berikan yang terbaik dari pendidikan agama. Awasi pergaulannya. Berikan perkara-perkara yang bermanfaat untuknya. Dampingi, pilih, berikan makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Ini menunjukkan orang itu betul berharap. Tapi kalau sekedar tadi menginginkan anaknya saleh, salehah, istrinya salehah, tapi dia tidak mempercepat langkahnya, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan, ketahuilah itu bukan ar-raja, tetapi itu adalah tamani, itu adalah angan-angan. Wa fi jami' at-Tirmidzi min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi aljannatu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam Jami' Tirmidhi, Al-Imam Tirmidhi Muhammad bin Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, termasuk muridnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Tirmidhi, mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaja, barang siapa yang dia khawatir dan takut, maka dia akan mempercepat langkahnya. Wa man adlaja balagal manzila, maka dia akan menempuh perjalanan semalam suntuk hingga sampai kepada tujuannya. Barang siapa yang dia memiliki ketakutan dan kekhawatiran, maka dia akan mempercepat langkahnya hingga dia akan berjalan semalam suntuk, tidak berhenti sampai kepada tujuannya. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ketahuilah barang dagangan, sesungguhnya barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi aljannatu, ketahuilah sesungguhnya dagangan, barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah syurga. Dagangan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah syurga. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala selanjutnya, wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mali salihati fakadhalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali salihati. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana menjadikan harapan itu dimiliki oleh orang-orang yang melakukan amalan saleh, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan kekhawatiran dan ketakutan itu mengiringi orang yang melakukan amalan saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-raja, harapan, pengharapan itu li ahli al-a'mali salih, ada pada orang yang melakukan amalan saleh. Orang yang melakukan amalan saleh, maka dia akan memiliki harapan. Dia salat 5 waktu pada waktunya, berjamaah, memiliki harapan. Taib. Membaca Al-Quran, memiliki harapan. Birrul walidain, memiliki harapan. Ta'dibul usrah, memiliki harapan. Setiap orang yang melakukan amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu memiliki harapan. Harapan itu dimiliki oleh orang-orang yang melakukan amalan saleh. Fakadzalika ja'alal khaufa li ahli al-a'mali salihah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan kekhawatiran, ketakutan itu mengiringi orang yang melakukan amalan saleh. Nah, sehingga dia tidak akan terperdaya, sehingga dia tidak akan berbangga dengan dirinya karena ada al-khauf, karena ada kekhawatiran dan ketakutan. Jangan-jangan tidak diterima salat saya, jangan-jangan tidak diterima sedekah saya, jangan-jangan tidak tepat cara membaca Al-Quran saya. Fa'ulima anna ar-raja'a wal khaufan nafi'a huwa maqtarana bihi al-amal. Maka diketahui, maka kita ketahui sekarang bahwasanya harapan dan kekhawatiran, ketakutan yang bermanfaat itu adalah yang mengiringi setiap amalan saleh. Harapan dan ketakutan yang bermanfaat, kekhawatiran yang bermanfaat, itu adalah yang mengiringi setiap amalan. Yang mengiringi setiap amalan. Tayyib. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfikun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang takut, khawatir, memiliki kekhawatiran dan ketakutan kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, mushfikun, mereka akan sangat berhati-hati. Mereka akan sangat berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka itu terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yu'minun, mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang-orang yang telah mengerahkan segenap usaha dan upaya dia di dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Suf, unduru. Mereka orang-orang yang yu'tuna, telah mengeluarkan semua apa yang mereka bisa dari amalan-amalan saleh. Berinfak, bersedekah, berpuasa, salat, ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan seterusnya. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan sementara hati mereka itu bergetar, khawatir dan takut padahal mereka adalah orang-orang yang telah mencurahkan segenap upayanya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya itu khawatir, hatinya itu takut, tidak tenang, apalagi bangga. Khawatir hatinya, takut. Annahum ila rabbihim raji'un, dikhawatirkan dan takut amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui bahwasanya nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengetahui bahwasanya mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan amalan saleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Suf, ini sifatnya. Sifat dari mereka, orang-orang yang telah mencurahkan segenap upayanya dalam mentaati Allah, tapi hatinya khawatir dan takut. Sehingga mereka menganggap sedikit amalan mereka, menganggap kurang amalan mereka. Oleh karenanya mereka menganggap sedikit amalannya, menganggap tidak sempurna amalannya. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau dalam kebaikan tidak ithar, oh, jangan saya fulan, jangan ana alan. Suf, perhatikan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada sahabat bahwasanya besok akan diberikan ar-rayah, bendera pada peperangan Khaybar, yang akan memimpin kaum muslimin di dalam menyerang benteng Khaybar, yang orang yang nanti akan memegang bendera ini Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di pagi hari para sahabat dengan mimik muka yang menunjukkan supaya ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan yusari'una fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka itulah orang-orang yang awal melakukan amalan kebaikan tersebut. Betapa jauhnya kita dari sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat seperti ini. Bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Naam. Di dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman fastabiqu alkhairat. Fastabiqu, istibaq itu ablaq minasibaq. Istibaq itu lebih kuat kedudukannya. Jadi bersegera, tidak cuma bersegera saja, tapi dia bersegera dan bersemangat dan menjadi yang pertama. Itu namanya istibaq. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan wazan ini, fastabiqu alkhairat. Maka bersegeralah kalian. Berlomba-lombalah dan jadilah kalian yang pertama. Itu maknanya istibaq. Berlomba-lombalah kalian dan jadilah kalian yang pertama di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Karena itu menunjukkan benarnya harapan tadi, sebagaimana yang telah kita sebutkan syarat dari harapan yang benar itu. Orang yang memiliki harapan akan memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Orang yang memiliki kekhawatiran dan ketakutan, dia akan mempercepat langkahnya. Anak-anak, taruhlah anak-anak berada dalam situasi yang gelap. Kalau dia takut, gak mungkin jalannya santai, ya, lari. Nah, mempercepat jalannya, lari. Nah, kalau kita khawatir dan takut, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semestinya kita bersegera menuju kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat yang lain pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menuju kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan juga bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Bersegera ikhwani rahimani wa rahimakum, al-mubadarah, al-musara'ah fil khairat, bersegera, berlomba-lomba di dalam melakukan amalan-amalan saleh. Dan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Qala rahimallahu ta'ala wa qad rawatir midhi fi jami'ihi an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Al-Imam Tirmidzi rahimallahu ta'ala telah meriwayatkan di dalam kitab beliau Jami' Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat ini, makna dari ayat ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Fakultu, maka aku pun berkata, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra, ya Rasulullah, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya, mencurahkan usahanya di dalam mentaati Allah, tapi kok mereka enggak aman, hatinya enggak tenang, tapi hatinya malah takut dan khawatir. Apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamr? Nah, sehingga takut nanti akan diadab karena minum khamr, melakukan dosa. Taib. Wa yaznuna, apakah mereka juga orang-orang yang berzina? Berinfak tapi minum khamr. Salat tapi minum khamr. Melakukan amalan-amalan kebaikan tapi berzina. Wayasrikun, dan apakah juga mereka orang-orang yang mencuri? Wayasrikun. Faqala, la ya ibnata siddiq, bukan, wahai putri as-siddiq, Abu Bakar siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bukan itu yang dimaksud. Lakinnahumul ladzina yasumuna, akan tetapi mereka itulah orang-orang yang gemar melaksanakan puasa. Wa yusalluna, gemar melaksanakan salat. Melaksanakan salat. Wa yatasaddaquna, dan mereka juga orang yang gemar bersedekah. Wa yakhafuna, akan tetapi mereka itu khawatir dan takut. Alla yutaqabbala minhum, mereka khawatir dan takut tidak diterima dari sholatnya, puasanya, sedekahnya. Minhum, dari mereka. Subhanallah. Mereka orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran, rajin melakukan amalan-amalan saleh. Tetapi begitu besar kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap amalan yang mereka kerjakan, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa qad ruwiya min hadithi Abi Hurairah aidan, dan diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah juga yang terkait dengan bab ini. Tafsir dari surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Wallahu subhanahu wa safa ahla sa'adati bil ihsani ma'al khawf. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ahlus sa'adah. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan bil ihsani adalah mereka orang-orang yang senantiasa melakukan al-ihsan, kebajikan, ma'al khawfi, diiringi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ciri dari orang-orang ahlus sa'adah, ciri dari orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan, seluruh amalan al-ihsan, kullu amalin yataqarrabu ilallah zahiran wa batina. Itu al-ihsan. Seluruh amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara lahir maupun secara batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri dari orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang-orang yang melakukan itu tadi, perkara-perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma'al khawfi, diiringi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Diiringi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Inilah ibadahnya ahlus sunnah, seorang muslim mukmin. Demikian. Karenanya para ulama kita mengatakan, man 'abadallaha bimahabbatin faqat fahuwa zindik. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya diiringi dengan rasa cinta semata, gak khawatir, gak takut, gak ada harapan, hanya cinta saja, maka dia orang yang zindik. Wa man 'abadallaha bi khawfin faqat fahuwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi hanya takut saja isinya, gak ada harapan, saya hancur, saya melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, melanggar ini, melanggar itu, sudah tipis harapan saya, sudahlah bunuh diri saja misalnya, sudahlah melakukan ini saja, sudah cepat biar sampai ke surga menurutnya, entah dengan bom bunuh diri, entah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang nasallallahu taufiq wassalam. Wa man 'abadallaha raja' bi raja'in faqat fa huwa irja'. Tapi barang siapa yang dia beribadah hanya diisi harapan semata, maka dia adalah orang-orang murji'ah. Tenang, Allah akan mengampuni saya. Tenang, saya melaksanakan salat Jumat antara Jumat satu dengan Jumat yang lain menghapus pahala. Tenang, saya sholat lima waktu tepat pada waktunya, antara satu sholat ke sholat yang berikutnya menghapus dosa-dosa. Tenang, saya melakukan umroh antara satu umroh dengan umroh yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa. Harapan, saya sudah menyantuni anak yatim misalnya, saya sudah menolong saudara saya, akan mendapatkan ini itu. Tetapi tidak ada kekhawatiran dan ketakutan sedikit pun dengan dosa dan maksiat. Ini akan mengampuni, ini akan hilang dengan sholat saya, ini akan hilang dengan ini saya. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْمَحَبَّةِ وَالرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ فَهُوَ مُؤْمِنْ. Nah, mukhlis. Awa maqala rahimallahu ta'ala. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan, dengan pula kekhawatiran dan ketakutan, dan juga dengan harapan, maka dialah seorang mukmin yang benar di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlu sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu, dengan alisan mengamalkan seluruh amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, diiringi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Wa wasafa al-ashqiyaa bil isaati ma'al amni. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang akan mendapatkan kebinasaan bil isaati, dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan dosa dan maksiat, ma'al amni, sudah begitu tenang dan aman, merasa tenang dan aman. Padahal amalannya buruk, amalannya jelek, tapi subhanallah, merasa aman. Fala haula wala quwwata illa billah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara bentuk ketakutan dan kekhawatiran para sahabat. Sedikit lagi. Qala rahimahullah ta'ala khawfus sahabati minallah. Bagaimana bentuk kekhawatiran dan ketakutan para sahabat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'ammala, kata beliau, wa man ta'ammala ahwala sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khawfi. Barang siapa yang memperhatikan keadaan-keadaan sahabah, semoga Allah meridhai mereka semuanya, maka dia akan mendapatkan bahwasanya para sahabah itu senantiasa berada pada keadaan ghayatul amal, keadaan semangat bersegera, berlomba-lomba di dalam melakukan amalan. Ma'ghayatil khawfi, diiringi dengan ketakutan yang sangat, kekhawatiran yang sangat pada dirinya. Itu sahabat. Wa nahnu, dan kita, padahal ini mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sementara kita jama'na baina taqsim bal tafrid wal amni, nasallallahu taufik wassalam, tetapi kita, saya, antum, kata beliau rahimahullah ta'ala, tetapi kita ini justru mengumpulkan antara at-taqsir, ketidaksempurnaan di dalam melakukan amalan, bahkan terkadang tafrid, meremehkan amalan, menyia-nyiakan amalan, menelantarkan amalan kita. Sementara para sahabat fi ghayatil amal. Datang sahabat yang miskin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki kelebihan harta telah pergi mendahului kami dengan pahala yang melimpah. Lihat semangatnya para sahabat agar bisa mendapatkan keutamaan. Maka dikatakan Nabi ghayat, dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, fi ghayatil amal. Yusallun kama nusalli, yasumun kama nasumu, wa yatasaddaqun bi afadili amwalihim. Mereka salat, kami salat. Mereka puasa, kami sebagaimana kami juga puasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami enggak bisa. Semangatnya para sahabat terkait dengan amalan. Nah, ya Rasulullah, ayu amali azam, Dalam riwayat yang lain, ayu amalil afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, as-salatu ala waqtiha thumma ayun, apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, apalagi ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, lau anni, kalau seandainya saya sa'altuhu, seandainya saya bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya beliau pun akan menjawab lagi. Apalagi ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah. Rasulullah akan menjawab. Bertanya bukan untuk maklumat, tetapi bertanya untuk diamalkan, itulah para sahabat. Nah, makanya dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengatakan, kana an-nasu yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Hukum asalnya, para sahabat biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan agar mereka bisa melakukannya bersegera. Wa kuntu as'aluhu an syarr makhafatan ay yudrikani. Tapi aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan agar aku bisa menjauhinya. Para sahabat bertanya tentang kebaikan agar diamalkan, bertanya tentang kejelekan untuk dijauhi. Tapi kalau kita bertanya bukan untuk diamalkan, bertanya, oh gitu ya, ya, ya. Tambahan maklumat. Fala haula wala quwwata illa billah. Aina nahnu min haula? Betapa jauhnya kita, betapa jauhnya. Wa nahnu jama'na baina taksiri bal tafrid wal amni. Sudah begitu kita ini tenang, merasa aman, subhanallah. Merasa aman dan tenang. Sudah pasti surga di kita berada di depan kedua mata kita. Oh, sudah pasti surga dalam genggaman tangan saya. Fala haula wala quwwata illa billah. Fa hadha as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Inilah contoh rasa kekhawatiran dan ketakutan as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wadattu atau wadittu anni sya'ratan fi jambi 'abdin mu'minin, dakhara Ahmad anhu. Sungguh aku betul-betul berharap, senang kalau seandainya aku ini menjadi sehelai rambut yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman. Nah, selamat akan selamat, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa dzakara anhu, dan wa dzukira anhu, disebutkan pula darinya, annahu kana yumsiku bilisanihi wa yaqul hadzal ladzi awradani almawarid. Disebutkan pula dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memegang lisannya sembari mengatakan, hadzal ladzi, inilah yang banyak menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan. Siapa yang mengatakan? Orang yang paling bertakwa dari kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana yabki katsiran, dan beliau radhiyallahu taala anhu banyak menangis. Banyak menangis. As-Siddiq menangis karena khawatir, takut. Makhafata, kekhawatiran dan ketakutan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, karenanya di antara keutamaan orang-orang yang dia khawatir dan takut akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala hingga kemudian dia menangis, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan naungan pada orang tersebut, hamba tersebut nanti di padang mahsyar. Ketika manusia semuanya dikumpulkan dari awal sampai akhir, nah, dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak dalam keadaan tidak mengenakan pakaian dan juga belum dikhitan, sudah begitu berdiri dalam waktu yang sangat lama di padang mahsyar, tidak tahu sampai kapan dan harus bagaimana manusia ketika itu. Fi dhawqis syadid ma'al harris syadid, dalam keadaan yang sempit, susah, panas yang sangat terik, wal atus syadid, dan rasa haus yang sangat di padang mahsyar. Keadaannya sangat panas, haus sangat panas, nah, sudah begitu sangat susah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di antaranya kepada orang-orang yang dzakarallaha khalian fabakat ainah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendirian di tengah malam hingga kemudian dia menangis. Menangis dikarenakan khawatir dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut bagaimana menghadapi keadaan yang seperti itu. Manusia sampai datang kepada ulul azmi minar rusul, kullum ya'tadirun, semuanya menyampaikan udurnya kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Adam, kepada Nuh, datang kepada Adam, Abul Bashar diarahkan oleh Adam, datang kepada Rasul yang pertama Nuh, datang kepada Nuh, diarahkan kepada Ibrahim, diarahkan terus kepada Musa, kepada Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang akan menyelamatkan kita hanyalah amalan saleh kita, amalan saleh kita, bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan yang lainnya, tetapi amalan saleh yang kita kerjakan saat masih hidup di atas muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan juga faedahnya untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan mungkin habis ini mungkin ada ikhwan mungkin diminta tinggal sebentar, mungkin ada pengarahan dari Ustaz kita, Ustaz Abu Salam Salim Hafizullah Ta'ala, terkait dengan tebar majalah. Wallahu ta'ala ala bisa.